hari tak pernah sepi terlihat kesibukan orang tak henti-henti dan hilir mudik seolah tiada esok. Muda-mudi apakah kerjamu berlomba berpacu bersama cari peluang mengejar materi mementingkan dirimu sendiri. Inilah yang terjadi di abad ini. Manusia tiada bertegur sapa seakan bukan bersaudara. Bersatulah dalam rock and roll bersukaria bersama kami. Semua salahmu, yeah. Hai kau pemuda, datanglah kemari, raihlah kepuasan jiwa, kenturkan syarafmu, lenturkan tubuhmu, irama musik rock kita semua. Selamat datang kawan, kami menyambutmu. Kami berikan sebuah hiburan. Bernyanyi, bernyanyilah. Bersatulah dalam rock and roll bersukaria bersama kami. Bernyanyilah lagu rock and roll, lupakan semua. Bersama kami bernyanyilah lagu rock and roll, lupakan semua. Bersatulah dalam rock and roll bersukaria bersama kami. Bernyanyilah lagu rock and roll, lupakan semua. Bersatulah.